Berjumpa anak-anakku, insan edukasi yang Bunda cintai. Apa kabar? Sehat semua? Sudah mandi semua? Nah, sekarang duduk yang manis ya, dan dengarkan dongeng Bunda. Dongeng apa anak-anak? Dewi Pembangkang. Pembangkang! Girahlah! Atau enak saja! Kadipaten Mangir tidak perlu Mataram! Kadipaten Mangir! Perdak merdeka. Dasar pembangkang, rasakan ini. Nah, anak-anak, apa yang kalian dengar tadi? Benar, pemberontakan. Bagaimana kerajaan Mataram menyikapinya? Bunda Dongeng akan menceritakannya untuk kalian. Anak-anakku, dongeng ini berasal dari daerah Yogyakarta. Saat Ki Ageng Pemanahan memerintah, kerajaan Mataram mengalami kemunduran. Akibatnya, Kadipaten Pati, Wirasaba di Wonosobo, dan Mangir berani membangkang, bahkan berani memberontak. Mereka tidak lagi mau memberi upeti yang wajib dilakukan setiap awal bulan. Nah, untuk kali ini, Bunda ceritakan tentang pemberontakan Kadipaten Mangir. Kadipaten Mangir diperintah oleh Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Dia sangat sakti. Dia memiliki tombak sakti bernama Tombak Kiai Baru Klinting. Kesaktian Tombak Kiai Baru Klinting membuat Ki Ageng Mangir menjadi sombong. Ki Ageng Mangir berani memberontak. Anak-anak, pemberontakan Mangir membuat Ki Ageng Pemanahan marah besar. Ki Ageng Pemanahan kemudian memanggil Ki Juru Martani, pengarah kebijakan negeri, Pangeran Mangkubumi, Panglima Pasukan Kesultanan Mataram, serta beberapa penasehat. Ki Juru Martani, Pangeran Mangkubumi, pembangkangan dan pemberontakan terjadi di mana-mana. Kita harus mengatasinya. Betul, Ki Ageng Pemanahan. Kita harus berjuang menjaga keutuhan negeri. Iya. Jika satu daerah memberontak, maka yang lain akan berbuat serupa, Ki Ageng Pemanahan. Yang harus kita pikirkan sekarang, bagaimana menghadapi Ki Ageng Mangir. Karena seperti yang kita tahu, dia punya tombak sakti, Tombak Kiai Baru Klinting. Betul, Ki Juru Martani. Kita harus mengetahui kelemahan tombak itu. Apakah Ki Juru mengetahuinya? Ki Ageng Pemanahan, semua senjata bagaimanapun saktinya, pasti ada kelemahannya. Tombak Kiai Baru Klinting pun ada kelemahannya. Di mana letak kelemahannya? Iya, apa kelemahannya? Tombak Kiai Baru Klinting hilang kesaktiannya kalau diusap dengan kemben seorang wanita. Anak-anak, tombak Kiai Baru Klinting dapat dilemahkan dengan kemben wanita. Tahukah kamu yang dimaksud kemben? Ya, kemben adalah sejenis selendang yang dililitkan di dada pada perempuan Jawa zaman dulu. Kamu masih bisa melihat pemakaian kemben di Keraton Yogyakarta. Kemben dipakai oleh abdi dalam perempuan. Lalu, siapa yang akan melaksanakannya? Nah, Bunda lanjutkan dongengnya ya. Ki Ageng Pemanahan. Di Kadipaten Mangir memang banyak wanita muda yang cantik. Tapi mustahil meminta mereka untuk melumpuhkan Kiai Baru Klinting. Yang pasti, wanita itu harus yang sangat dekat dengan Ki Mangir. Dia harus berbeda. Anakku Dewi Pembayun akan melakukannya. Apakah tidak berlebihan, Ki? Tidak. Aku telah memikirkannya. Anak-anak, semua yang hadir terperangah. Ki Ageng Pemanahan akan mengorbankan putrinya, Dewi Pembayun, demi keutuhan negeri. Dewi Pembayun, seorang putri yang masih muda, pintar, cantik, pandai menari, dan bersuara merdu. Ki Ageng Pemanahan yakin Dewi Pembayun sanggup melaksanakan tugas berat itu. Akhirnya, Dewi Pembayun dipanggil menghadap. Bagaimana cerita selanjutnya? Penasaran? Bunda teruskan ya. Pembayun anakku, ini tugas yang berat. Di pundakmulah keutuhan negeri ini digantungkan. Apa yang harus hamba lakukan, ayahanda? Demi negeri, hamba rela melakukan semuanya. Bagus anakku. Tugas kamu, kamu harus dapat menghilangkan kesaktian tombak Kiai Baru Klinting. Apakah kamu sanggup melaksanakannya, anakku? Hamba sanggup, ayahanda. Bagaimana hamba harus melaksanakannya, ayahanda? Kamu harus dapat mengusap tombak itu dengan kembenmu, anakku. Baik, ayahanda. Nah, anak-anak, mulai hari itu, Dewi Pembayun menjadi penari keliling. Dia menari dari satu daerah ke daerah lain. Tujuan terakhirnya adalah Kadipaten Mangir. Penabuh gamelan bukan orang kebanyakan. Mereka para prajurit handal yang dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi. Tentu saja anak-anak, semua itu dirahasiakan. Tak seorang pun boleh tahu Dewi Pembayun adalah putri Ki Ageng Pemanahan. Akhirnya, ketenaran rombongan penari itu sampai juga ke telinga Ki Mangir. Mereka pun diundang untuk mengadakan pertunjukan di daerah Mangir. Melihat penampilan Dewi Pembayun, Ki Ageng Mangir langsung terpesona. Kemudian, ia meminang Dewi Pembayun untuk dijadikan istrinya. Dewi Pembayun pun bersedia demi melaksanakan tugas yang diembannya. Anak-anak, pada suatu malam, ketika Ki Mangir tertidur lelap, Dewi Pembayun menyelinap ke kamar senjata. Di kamar itulah Kiai Baru Klinting disimpan. Dan cepat-cepat, Dewi Pembayun mengusapkan kembennya pada tombak sakti itu. Kesaktian senjata pun sirna. Sejak malam itu, tombak Kiai Baru Klinting menjadi tombak biasa. Nah, anak-anak, 2 hari kemudian, Kanda, ada sesuatu yang akan Dinda bicarakan. Apa yang akan Dinda bicarakan? Cepatlah Dinda, katakan saja. Tapi Dinda. Kenapa Dinda ragu-ragu? Ayo katakan saja. Sebenarnya Dinda adalah putri Ki Ageng Pemanahan, Kanda. Apa? Mengapa Kanda terkejut? Bukankah Dinda telah menjadi istri Kanda? Bukankah kita harus jujur? Kalau Dinda tidak berterus terang, berarti Dinda istri yang culas, Kanda. Ucapan Dewi Pembayun seperti membius Ki Mangir. Banyak wanita yang dikenalnya, tapi tak ada yang secerdas Dewi Pembayun. Kemudian, Dewi Pembayun mengajak suaminya menghadap Ki Ageng Pemanahan di Mataram. Semula Ki Mangir menolak. Ki Mangir menganggap dirinya sederajat dengan Ki Ageng Pemanahan atau Sultan Mataram. Namun setelah dibujuk Dewi Pembayun, akhirnya Ki Mangir setuju. Anak-anak, perjalanan ke Mataram memakan waktu berhari-hari. Siang, malam, mendaki gunung dan menuruni jurang. Menyeberangi sungai, menerobos hutan. Tak jarang mereka mengalami gangguan di jalan, terutama gangguan makhluk halus. Meskipun tidak membawa tombak saktinya, dengan kesaktiannya, Ki Mangir dapat mengalahkan jin, hantu, binatang buas yang mengganggu. Rombongan berjalan beriringan. Dewi Pembayun ditandu, sedangkan Ki Mangir berkuda. Para prajurit yang mengawal hanya bersenjatakan tombak dan tameng. Mereka datang ke Mataram berniat baik. Ketika fajar menyingsing, rombongan sampai di Mataram. Semua kelelahan. Mereka tidak langsung menuju ke istana. Mereka beristirahat dulu di alun-alun. Salah seorang prajurit diutus untuk memberitahukan kedatangan mereka kepada Kesultanan Mataram. Yang Mulia, rombongan dari Mangir telah datang. Baik, suruh segera menghadap. Mangir mengaturkan sujud, Ayanda. Menantuku, aku berbahagia sekali atas kehadiranmu. Kita keluarga. Sudah tidak ada lagi permasalahan antara Mataram dengan Mangir. Benar, Ayanda. Menantuku, kemarilah. Mendekatlah. Mendekatlah. Lebih mendekat lagi. Ki Mangir bersujud lebih mendekat ke Ki Ageng Panembahan. Tapi anak-anak, apa yang terjadi? Begitu kepala Ki Mangir menunduk, dengan sekuat tenaga, Sultan Mataram membenturkan kepala Ki Mangir dengan keras pada watu giling. Watu giling pun bersimbah darah. Ki Mangir pun tewas seketika. Anak-anak, kemudian jenazah Ki Mangir Wonoboyo dibelah menjadi dua. Sebagian dimakamkan di makam raja-raja di Imogiri. Dan sebagian lagi dimakamkan di pemakaman biasa. Ini sebagai lambang, separuh bagian menjadi menantu dan separuh bagian menjadi musuh Ki Ageng Panembahan Senopati. sebelum Bunda tutup dongeng ini, apakah kalian tahu Watu Giling? Iya, Watu Giling adalah lantai Kesultanan Mataram. Lantai ini licin, dingin, dan keras. Nah, kalian dapat melihat peninggalannya di Kota Gede, Yogyakarta. Nah, anak-anakku, insan edukasi yang tercinta, bagaimana cerita Dewi Pembaling tadi? Iya, kesombongan dan kecongkakan pada akhirnya akan mendatangkan kesulitan. Dan pengorbanan yang tulus akan mendatangkan keberhasilan. Nah, sekian dongeng dari Bunda kali ini.